الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita lanjutkan syarah manzumah fi al-qawaid al-fiqhiyah li Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala sampai ke bait yang ke-18. Qala rahimahullah wa tarji'u al-ahkamu lil yaqini fala yuziluhu ash-shakku fala yuzilu ash-shakku lil yaqini wa tarji'u al-ahkam, maksudnya aturan-aturan syariat ini pijakannya atau dikembalikan kepada hal-hal yang sifatnya yakin. Yakin dalam bahasa Arab itu apa artinya? Yakin itu hilangnya keraguan. Yakin artinya tidak ada keraguan. Dari kata yaqanal ma'u idza istaqarra, istiqrar, menetap, tidak ombang-ambing lagi, sudah establish ya, mantap. Adapun itu pengertian secara bahasa. Kalau secara istilah, ini kan kita membahas kaidah-kaidah fikih. Dalam istilah fikih, yakin itu apa? Yakin dalam pengertian fikih adalah tuma'ninatul qalb wastiqrarul ilmi fihi, ketenangan hati dan mantapnya pengetahuan atau menetapnya suatu pengetahuan. Jadi kalau pengetahuan ini sudah menjadi sesuatu yang baku, sesuatu yang tetap, tidak goyah-goyah lagi, dan hati kita merasa mantap, berarti kita mencapai kondisi yakin. Tapi juga yakin, yakin didefinisikan sebagai hilangnya keraguan atau syak. Nah, syak itu adalah simpang siur gitu ya. Ada dua hal, mana yang benar ini? Yang ini ataukah yang ini? Nah, dia belum mantap. Pilihannya belum menetap pada salah satunya. Ini dia masih dianggap syak. Baik, ya, makanya disebutkan di sini wa tarji'ul ahkamu lil yaqin, maksudnya hukum-hukum syariat itu patokannya adalah sesuatu yang yakin. Bukan berarti yakin di sini kita tidak boleh melakukan sesuatu yang bersifat dugaan kuat, bukan. Ya. Dugaan kuat itu secara umum dalam banyak hal itu disikapi sebagaimana keyakinan. Kenapa? Kurang keluar. Biar keluar. Saya megangi gini repot loh. Cekelannya apa? Nambah kerjaan. Di luar siapa yang nyimak? Ada tuh. Hah? Jiran Ismail, masya Allah. Ini enggak sakit, sakit nggak? Tidak, kuat ya. Baik, sudah cukup. Jadi sesuatu yang yakin dalam aplikasinya tidak berarti kita harus mengabaikan semua yang masih ada kemungkinan kecilnya tidak seperti itu. Dan yang namanya pengetahuan itu terbagi menjadi lima. Pertama yakin, gak ada ragu-ragu sama sekali. Yang kedua ghalabatul dhan, dugaan kuat ya. Lebih dari 50% misalnya kita menduga begini, ada kemungkinan tapi itu kecil, persentasenya di bawah 50%. Ini namanya masih ghalabatul dhon. Ada lagi syak. Syak ini benar-benar 50-50. Kemungkinannya sama-sama kuat antara ini atau ini. Ada lagi yang dia duga itu justru sesuatu yang kemungkinan kecil dia itu sesuai realita. Kemungkinan besarnya tidak seperti yang dia duga. Ini namanya waham. Ya, itu namanya waham. Yang tingkatan terakhir adamul idrak, tidak ngerti apa-apa. Atau dia meyakini sesuatu yang bertolak belakang dengan realita, jahil. Taib. Jadi tidak berarti ketika hukum syariat itu patokannya hal-hal yang bersifat yakin, tidak berarti yang menjadi dugaan kuat tidak ada pengaruhnya apa-apa. Tidak, ya, karena dalam sejumlah masalah syariat Islam ini mengacu kepada sesuatu yang sifatnya dugaan kuat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Fa in talaqaha fala junaha 'alayhima an yataraja'a in dhanna. In dhanna. Dhan di sini ghalabatul dhan. Ya. Ada kemungkinan kuat setelah dicerai, kemudian dirujuk, kemudian dicerai, ya, kemudian dirujuk lagi. Pilihan yang ketiga adalah imma dipertahankan dengan baik, tapi syaratnya apa? Ada dugaan kuat sepasang suami istri ini dapat menegakkan aturan Allah setelah perceraian yang kedua, ya, karena kemungkinan terakhirnya tinggal dipertahankan dengan baik, atau ketika ada dugaan kuat tidak bisa mempertahankan aturan-aturan Allah dalam kehidupan rumah tangga ini, maka ya tasrihun bi ihsan, lepaskan dengan cara yang baik juga. Jadi sini syariat Islam menjadikan dugaan kuat sebagai patokan untuk mengambil keputusan. Untuk yakin sulit. Siapa yang bisa meyakini apa yang akan terjadi di masa depan? Enggak bisa, tapi kita bisa menduga kuat. Dan di sini syariat masih menganggap dugaan kuat sebagai sesuatu yang mu'tabar. Nah, berarti al-yaqin la yazulu bisyak itu kaidah aghlabiyah. Kaidah yang sifatnya berlaku pada kebanyakan kasus, bukan pada setiap kasus. Ya, ada kalanya bahkan kasus-kasus tertentu yang benar itu sebaliknya. Al-yaqin yazulu bisyak. Pernah kita bahas enggak? Pernah. Siapa yang ingat? Enggak ada yang ingat. Siapa yang lupa? Enggak ada yang lupa juga. Antum ini mutanaqib. Ya, kontradiksi. Hah? Masalah tauhid bagaimana maksudnya? Tidak boleh sedikit pun ada keraguan dalam hal-hal yang sifatnya akidah, keimanan. Karena Allah mempersyaratkan iman itu tidak ada ragu-ragu. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ya. Orang-orang beriman itu adalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, kemudian tidak ragu-ragu lagi setelah itu. Nah, di sini berarti keragu-raguan itu bisa membatalkan iman. Adapun dalam hukum fikih, kebanyakan memang yang namanya ragu-ragu itu tidak bisa menggeserkan sesuatu yang sebelumnya sudah diyakini dia itu begini. Kemudian kita ragu, masih begitu apa enggak? Nah, keraguan ini tidak boleh menggeser hukum asal yang sudah diyakini. Jadi ini sifatnya aghlabiyah, ya. Salah satu dalilnya adalah bolehnya mempertahankan pernikahan kalau ada dugaan kuat masing-masing suami istri bisa menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyikapi seseorang berdasarkan dugaan kuat beliau. Ada orang-orang yang terindikasi munafik, ketika Rasulullah melihatnya, beliau mengatakan, "La adzunnu anna fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'an." Saya rasa si fulan dan si fulan itu tidak ngerti apa-apa tentang din kita. Ya, saya rasa ini, saya menduga. Di sini Nabi SAW menghukumi berdasarkan dugaan, tapi dugaan kuat. Ya, jadi ghalabatul dzon itu dalam banyak kasus masih berlaku. Contohnya ilmu hadis. Ilmu hadis itu mabni ala ghalabatul dzon. Kita menganggap hadis ini sahih atau hadis ini dhaif atau hasan dan semisalnya, itu sering kali dibangun atas dasar ghalabatul dzon. Pokoknya asalkan dia masuk kategori hadis ahad, maka derajat hadis itu adalah hasil pengamatan oleh seorang pakar yang itu dibangun atas dasar dugaan kuat, bukan atas dasar keyakinan 100%. Tidak ada kemungkinan salah sama sekali, bukan. Bukan. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini banyak sekali hal-hal yang kita bangun atas dasar dugaan kuat, bukan keyakinan 100%. Dan dalam banyak kasus kemungkinan-kemungkinan kecil itu diabaikan dalam syariat, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, saya sering mencontohkan kemungkinan kecil itu kalau tidak kita abaikan, kita akan kerepotan sendiri. Kita akan kerepotan sendiri. Contohnya kemungkinan masjid ini ambruk misalnya, runtuh, kemungkinan mendadak terjadi gempa, semuanya mungkin. Ya, semuanya mungkin. Tapi kenapa kita tidak mengambil kemungkinan itu sebagai patokan dalam bersikap, karena kemungkinannya kecil. Kita akan memilih yang kemungkinan besar dan kita bangun sikap kita, penilaian kita, pemahaman kita atas hal-hal yang sifatnya kemungkinan besar tadi. Kemungkinan besar ini enggak, tidak ambruk. Karena apa? Pondasinya cukup banyak, kuat, ya, cor. Kecuali kalau masjidnya sudah kelihatan retak-retak misalnya. Nah, tulang-tulangnya sudah mulai melengkung. Nah, kita tidak akan menyikapi dengan sikap yang sama sebagaimana kalau masih kelihatan kokoh. Taib. Jadi menurut jumhur ulama, dugaan kuat itu menjadi pijakan dalam beramal secara mutlak. Jadi wa tarji'ul ahkamu lil yaqini fala yuzilu syakku lil yaqini, maka yang namanya syak itu tidak boleh menggeser keyakinan. Ya, ini ketika seseorang memiliki sesuatu yang dia yakini terlebih dahulu sebelum datangnya syak tadi itu, sebelum datangnya keraguan. Sebagai contoh, orang yang habis berwudu, dia habis berwudu, yakin dia habis wudu. Selang beberapa jam terdengar adzan. Dia berangkat ke masjid. Dia tidak ingat apakah setelah dia wudu sampai detik itu sempat batal apa enggak. Dia ragu. Karena jaraknya lumayan, 2 jam yang lalu. Ada kemungkinan dia kentut, ada. Kemungkinan dia misalnya sempat kencing, kemungkinan itu ada, tapi dia ragu-ragu. Ada enggak hal-hal yang membatalkan wudu ya sejak saya wudu tadi? Nah, di sini dia tidak perlu memperturutkan keragu-raguannya tadi. Asalkan dia belum yakin sudah batal wudhunya, maka yang berlaku adalah hukum asalnya, yakni dia masih dalam keadaan toharoh, suci. Demikian sebaliknya, ketika seseorang yakin tadi habis BAB 2 jam yang lalu, sekarang mau sholat, sudah wudhu belum ya, ragu dia, maka keragu-raguan ini tidak boleh diperhitungkan. Dia harus kembali kepada hukum asalnya. Dia tadi dalam keadaan berhadas dan dia tidak yakin sudah wudhu atau belum, berarti anggap dia masih dalam keadaan berhadas. Baik. Kaidah ini tentunya memiliki dalil ya, dalam ayat Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya yang namanya keraguan-raguan tidak bisa menggeser keyakinan dalam hal-hal yang sifatnya amal perbuatan, bukan dalam hal-hal yang sifatnya imaniyat atau keyakinan. Di antara dalilnya adalah وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا. Kebanyakan yang mereka perturutkan itu hanya dugaan saja, sedangkan dugaan itu tidak ada manfaatnya dalam menetapkan hakikat sesuatu. Orang-orang musyrik itu menduga bahwa perbuatan syirik mereka ini akan menjadikan mereka semakin dekat kepada Allah. Kan alasannya begitu. Kenapa kok pakai perantara berhala-berhala? Ya kami tidak menghendaki kecuali agar berhala-berhala ini mendekatkan kami sedekat-dekatnya kepada Allah. Ada lagi yang asumsinya adalah ingin mengharapkan syafaat. Tapi ini semua tidak ada manfaatnya ketika dihadapkan dengan hakikatnya bagaimana sih? Nah, jadi dugaan itu tidak bisa untuk menetapkan hakikat sesuatu. Hakikat itu harus sesuatu yang sifatnya hak, yakin. Nah, dugaan-dugaan itu masih ada ihtimal, ada kemungkinan ya, kemungkinan enggak. Enggak bisa sesuatu yang sifatnya kemungkinan ini menjadi acuan untuk menetapkan hakikat sesuatu. Yattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, dalam surat An-Najm ayat 36 ayat 28 yang tadi itu surat Yunus ayat 36. Sedangkan dalam hadis sahih di Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam الرجل يجد الشيء في الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada orang yang mengeluh kepada Nabi SAW bahwa dalam sholatnya itu dia membayangkan atau berhayal keluar sesuatu yang membatalkan sholat. Cuman khayalan aja ya, perasaan dia ada sesuatu yang keluar, tapi dia belum yakin keluar apa enggak, itu dia belum yakin. Bagaimana kalau seseorang itu diganggu oleh was-was seperti ini? Kata Rasulullah SAW, la yansharif, jangan dia tinggalkan sholatnya, maksudnya jangan dianggap batal sholatnya. Hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan, sampai dia mendengar suara angin yang keluar atau dia mencium bau kentutnya. Kentutnya dirinya sendiri tentunya ya, bukannya orang lain. Kentutnya dia sendiri. Maksudnya kalau enggak kecium bau kentut, enggak kedengeran suaranya, tapi yakin keluar, sama. Yang penting sampai dia yakin. Ya ini hatta yataqan maksudnya. Dalam hadis yang sahih juga disebutkan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri shalla thalathan am arba'a falyatrah asy-syak wal yabni 'ala al-yaqin. Jelas di sini ya. Kalau kalian sholat tapi tidak ingat sudah berapa rokaatnya, 3 atau 4, maka abaikan yang masih diragukan dan pertahankan yang kamu yakini. 3 atau 4, 4-nya kan meragukan, 3-nya dia yakin gitu loh. Bukan 2 atau 3, enggak, 3 atau 4 ini. Kalau enggak 3 ya 4. Berarti yang yakin 3, yang 4-nya diragukan, abaikan. Anggap itu baru 3. Ya, jelas sekali di sini bahwa Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk mengabaikan hal-hal yang sifatnya masih diragukan dan merujuk kepada sesuatu yang sudah diyakini. Jadi ini penting sekali, kaidah ini masuk dalam semua bab fikih. Ya, al-yaqin la yazulu bisyak, karena dia termasuk satu di antara 5 kaidah fikih yang besar. Bahkan dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak ini masih ada kaidah-kaidah lain yang menjadi turunannya, pelengkapnya. Dan sebagian dari kaidah yang menjadi turunan ini juga disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam mandumahnya ini ya. Nah, di antara kaidah yang menjadi turunannya itu adalah wal aslu fi miyahin at-taharah wal ardi was thiyabi wal hijarah. Al asl fi miyahina, miyah itu jamak dari ma, air. Segala macam air yang ada di muka bumi itu hukum asalnya suci. Wal ardi was thiyabi wal hijarah, tanah, pakaian dan bebatuan itu juga hukum asalnya suci. Ya, karena apa? Karena Allah SWT mengatakan wa anzalna minas samaa'i maa'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci dan menyucikan. Ketika ditanya tentang air laut, wudu pakai air laut boleh enggak? Nabi bilang huwa tahuru maa'u. Itulah yang airnya itu suci dan menyucikan. Jawabannya Rasulullah SAW itu adalah jawaban yang memberikan faedah, banyak faedah sekaligus. Pertanyaannya singkat. Inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma' afanatawadda'u bima'il bahar. Ya Rasulullah, kami ini suka mengarungi lautan dan kami hanya membawa sedikit air, maksudnya air tawar untuk minum saja. Lantas kalau kita pas di laut ini mau sholat, boleh gak kita wudhunya pakai air laut? Pertanyaannya adalah boleh gak kita wudhu pakai air laut? Jawabannya Nabi huwa tahuru ma'u. Itulah yang airnya, lautan itulah yang airnya suci dan menyucikan. Al-hillu maitatuh, bahkan bangkainya itu halal untuk dimakan. Bangkai lautan itu halal dimakan. Kenapa Nabi gak bilang boleh? Kok jawabannya itu agak panjang. Lautan itu suci dan menyucikan airnya. Apa gak cukup dengan kata-kata boleh? Jawabannya kalau Nabi cuma bilang boleh, nanti ada yang memahami, ya ini dibolehkan kalau dia tidak bawa air yang cukup. Air tawarnya sedikit, dipakai buat minum tok. Emang kenapa? Kok enggak air tawarnya aja yang dipakai wudhu? Minumnya pakai air laut. Kenapa enggak dibalik? Ngelak jawabannya. Air laut itu diminum enggak menghilangkan haus, bikin tambah haus, asin soalnya. Tapi kalau wudhu kan enggak pakai diminum, cuma dikumur-kumur. Ya. Yang kedua, kalau dijawab boleh, nanti yang dibayangkan dalam kondisi itu saja kan. Kalau darurat boleh, tapi kalau enggak darurat enggak boleh. At-tahuru ma'uhu ini juga menghilangkan kemungkinan anggapan bahwa rasa air yang asin itu mempengaruhi kesuciannya. Enggak hatta dia asin, itu tidak berpengaruh apapun terhadap sifatnya yang suci dan menyucikan. Jadi perubahan rasa itu tidak mutlak. Ya, tidak semata-mata serta-merta ketika rasa air itu berubah, dia jadi tidak sah untuk bersuci. Enggak. Harus berubah dengan sesuatu yang najis, bukan dengan sesuatu yang suci. Misalnya air ada rasa tanahnya, ya, namanya air tanah, rasa tanah. Ya. Ada rasa asinnya, air laut. Ya, wajar, enggak apa-apa itu. Nah, tayyib. Ini merupakan dalil hukum asal. Air yang ada di muka bumi ini asalnya dari mana? Kalau bukan dari langit atau dari laut. Ya sudah, sungai itu juga dari hujan. Asalnya dari situ. Atau mata air dari permukaan bumi. Allah juga mengatakan, Nabi SAW mengatakan, وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. Allah menjadikan bumi ini bagiku sebagai tempat ibadah dan juga media untuk bersuci. Maka semua bagian bumi pada dasarnya bisa untuk bersuci. Berarti dia harus dalam keadaan suci alias tidak najis. Nah, ini hukum asal. Kita yakin. Nah, ketika kita menemukan air, kita enggak tahu nih kecampuran najis apa enggak, kembalikan kepada hukum asal. Selagi kita tidak tahu, tidak bisa memastikan, maka berlaku padanya hukum asal. Ini salah satu kaidah yang menjadi turunan dari kaidah al-yaqin la yazulu bisyak. Sebaliknya, wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi. Pada dasarnya hukum asal dari atau nanti ajalah ya, sebelum kita ke situ ada beberapa masalah. Ini kan ini masuk pembagian ya, pembagian dari kaidah al-yakin la yazulu bisyak itu nanti ada al-aslu fi miyahinat taharah, kemudian wal-aslu fil abda'i wal-luhum, itu semua adalah kaidah-kaidah turunan. Tapi sebelum kita ke situ ada beberapa masalah yang bisa kita masukkan ke dalam atau jenis-jenis masalah yang bisa kita masukkan ke dalam kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Jenis yang pertama adalah masalah-masalah yang memang disepakati oleh para ulama bahwa dia termasuk dalam kaidah al-yakin la yazulu bisyak, dan hukum masalah ini pun juga disepakati oleh para ulama. Contohnya tadi masalah hadas dengan toharoh, masalah dia dalam keadaan berhadas ataukah dalam keadaan suci. Ya. Jenis masalah yang kedua, masalah yang disepakati dia termasuk dalam kaidah ini al-yakin la yazul bisyak, tapi para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi masalah tersebut. Contohnya adalah ketika seseorang sudah dalam keadaan berwudu di pagi hari, kemudian apakah setelah wudu tadi dia batal ataukah tidak? Ya, ada yang mengatakan hukum asalnya dia sudah wudu, ya. Sedangkan yang dia ragukan itu sifatnya, sedangkan batalnya itu sesuatu yang dia ragukan sudah batal atau belum. Menurut jumhur ulama di sini tetap dia mengacu kepada sesuatu yang dia yakini, ini sudah dalam keadaan berwudu. Nah, tapi ada yang melihat dari sisi lain. Ulama Maliki ya berpendapat begini, hukum asalnya ya, sholat itu belum dia lakukan, ya enggak? Dia belum melakukan sholat dan sholat masih menjadi kewajiban dirinya. menjadi tanggungan yang harus dia tunaikan. Nah, sesuatu yang sifatnya menjadi kewajiban dan harus dia tunaikan itu tidak boleh dilakukan dengan toharoh yang masih diperselisihkan keabsahannya. Di sini kan dia bingung, masih sah nggak ini toharoh saya ini? Karena apa? Dia meragukan sudah hadas atau belum. Kalau ulama Malikiyah dia meninjau kepada alasan untuk toharohnya itu untuk sholat. Sholatnya jelas dia belum. Nggak boleh ketika dia mau sholat ini salah satu syaratnya itu masih diragukan keabsahannya. Nah, dari situ mereka mengaitkan antara keyakinan harusnya sholat itu tidak dilakukan dalam keadaan toharoh dengan tidak bolehnya seseorang sholat dengan wudhu yang dia masih ragu ini sudah batal atau belum. Yang jenis yang ketiga adalah masalah yang oleh sebagian ulama dimasukkan dalam kaidah ini, jadi sebagian lain tidak menganggapnya sebagai bagian dari kaidah ini, seperti orang yang sudah wudhu di pagi hari, subuh dia wudhu, kemudian dia makan daging unta. Nah, daging unta ini menurut jumhur ulama ya tidak membatalkan wudhu kalau dimakan. Menurut ulama-ulama Hanabilah atau mazhab Hambali dia membatalkan wudhu. Nah, jadi apakah ini masalah ini bisa kita masukkan ke dalam al-yakin la yazulu bisyak ataukah tidak, ada khilaf di kalangan para ulama. Kalau mazhab yang jumhur karena makan daging unta itu tidak membatalkan wudhu, ya tetap berlaku di sini, tidak batal wudhunya. Tapi kalau menurut madhabnya Hambali, memakan daging unta itu membatalkan wudhu, maka tidak berlaku di sini. Sudah diyakini toharohnya batal. Berikutnya, al-aslu wal-aslu fi miyahin at-taharah wal-ardi wa-thiyabi wal-hijarah. Dalil tentang bersihnya air sudah kita sebutkan tadi, walladzi anzala lakum apa namanya? Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Demikian pula firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 29, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi buat kalian. Ayat ini menjadi kaidahnya jumhur ulama bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini hukum asalnya adalah halal untuk kita gunakan dan bersih, tidak najis. Karena Allah mengatakan Allah nyiptakan ini buat kita manfaatkan, buat kita pakai. Kalau emang hukum asalnya haram, mestinya enggak bilang begitu. Ya, mestinya ini bukan untuk kalian ini. Ini adalah milik Allah, kecuali kalau Allah izinkan kalian pakai, baru kalian boleh pakai. Berhubung Allah dari awal sudah mengatakan huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Maka al-aslu fil asya' al-ibahah wat taharah. Hukum asalnya boleh kita pakai, bersih tidak najis. Kecuali yang dikhususkan bahwanya ini tidak boleh kalian pakai, ini najis. Ini termasuk dalil yang menjadi pijakan para fuqaha ketika membuat kaidah hukum asal air, tanah, batu dan bagian-bagian bumi itu adalah suci. Sudah isya belum? 1 menit lagi kayaknya. Demikian juga وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ Al-Anfal ayat 11. Dan Allah menurunkan kepada kalian dari langit itu air yang dengan air itu Allah membersihkan kalian. Ini juga menunjukkan hukum asalnya air suci. Adapun Nabi SAW menjelaskan dalam hadisnya huwa tahuru ma'uhu. Di hadis yang lain al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lain. Bumi juga seperti itu. Ya. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Athiyab, pakaian. Apa dasarnya? Kok pakaian itu pada dasarnya dianggap tidak najis? Karena apa? Nabi SAW mereka menggunakan pakaian-pakaian yang itu dibuat oleh orang kafir, diimpor dari Yaman, dan Yaman ketika itu belum menjadi negara Muslim. Bahkan kain kafannya Rasulullah itu dari Yaman sana. Kufina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi thalathati athwabin bidin sahuliyah. Sahul itu nama satu desa di Yaman sana. Nabi itu dikafani menggunakan tiga helai kain putih dari daerah Sahul atau Yamani ya, dari daerah Yaman. Dan Yaman ketika itu masih banyak dihuni oleh ahli kitab. Buktinya ketika Rasulullah SAW mengutus Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahli kitab. Kamu akan mendatangi ahli kitab. Ini menunjukkan hukum asalnya pakaian itu bersih, walaupun yang buat orang kafir. Sampai kita meyakini bahwa pakaian itu sudah kena najis. Kalau kita meyakini itu sudah kena najis, baru kita cuci dulu, baru kita pakai. Tapi selagi kita tidak tahu kena najis apa enggak, maka yang kita berlakukan adalah hukum asalnya. Al-hijarah, batu-batuan, itu adalah bagian dari bumi. Otomatis kalau bumi itu media untuk bersuci, maka batu-batuan yang merupakan bagian darinya jelas juga suci. Baik, kita adzan dulu. Berikutnya qala al-muallif atau qala an-nazim rahimahullah wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sumi. Hukum asalnya al-abda', al-abda' ini bisa digunakan untuk tiga pengertian. Pertama, al-abda' itu jamak dari bud', ya. Wa fi bud'i ahadikum, jamaknya abda'. Bisa berarti kemaluan, bisa berarti jima, dan bisa berarti akad nikah. Secara bahasa al-budha' itu bisa meliputi tiga ini. Nah, apa yang dimaksud di sini? Kemaluan dan jima. Kalau nikah ini enggak, nikah ini hukum asalnya tidak diharamkan, tapi halal. Adapun jima itu hukum asalnya tidak boleh dilakukan kecuali setelah diyakini bahwasanya itu dilakukan oleh orang yang memang halal untuk dijima, kemaluannya halal bagi dia. Jadi hukum asalnya kemaluan itu terpelihara, terlindungi, tidak boleh dilanggar. Demikian pula luhum, daging, daging hewan yang memerlukan penyembelihan, itu hukum asalnya terlarang. Kalau kita nggak tahu prosesnya bagaimana, tidak tahu asal usulnya dari orang yang sembelihannya halal atau tidak, ya, maka kembalikan itu kepada hukum asal. Hukum asalnya enggak boleh dimakan. Wal nafsi wal amwal. Nafs itu nyawa seseorang, hukum asalnya juga terpelihara, lil maksum. Harta juga hukum asalnya terpelihara. Jadi tidak boleh seseorang melanggar kehormatan, maksudnya kemaluan orang lain, maupun memakan daging, maupun menumpahkan darah, atau merampas harta yang milik orang lain, kecuali kalau sudah jelas tata cara mendapatkannya itu halal, atau setelah jelas bahwa orang ini boleh diambil hartanya, misalnya dengan jual beli, dengan sewa menyewa, ya, dengan melalui hadiah. Nah, ketika ini harta ini dihadiahkan, berarti statusnya berubah menjadi halal baginya. Sebelum dihadiahkan haram baginya, enggak boleh. Ya, ketika itu sudah dijual dan dia membelinya, halal dia miliki. Sebelum itu haram, ya. Atau dengan cara-cara yang syar'i lainnya. Baik. Jadi wal aslu fil abdha'i wal luhumi wan nafsi wal amwali lil ma'sum. Lil ma'sum di sini berarti membatasi harta siapa yang dimaksud adalah hartanya ma'sum, hartanya orang yang hartanya dipelihara dalam kacamata syariat, atau orang yang nyawanya dipelihara oleh syariat. Kalau kita melihat pembagian klasifikasi manusia, maka secara keyakinan kakinya ditukuk akhir. Secara keyakinan manusia itu ada muslim, ada apa lawannya? Kafir. Kafir terbagi menjadi dua secara garis besar. Harbi atau mu'ahad. Seorang kafir yang terlibat pertempuran, permusuhan nyata, ya, ada perang antara dia dengan kaum muslimin, ini masuk kategori kafir harbi. Yang kedua adalah selainnya, ini masuk dalam kategori kafir mu'ahad. Seorang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Yang mu'ahad ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama zimmi, ya, ini orang-orang kafir yang tinggal di bawah naungan kekuasaan kaum muslimin. Mereka membayar jizyah kepada kaum penguasa kaum muslimin. Ini namanya kafir zimmi, dan mereka tunduk terhadap aturan Islam. Mereka terlindungi hartanya, terlindungi jiwanya, walaupun dia kafir. Termasuk yang maksum. Maksum maksudnya dipelihara harta dan jiwanya. Makanya wan nafsi wal amwali lil ma'sumi. Nafsun ma'sum atau malun ma'sum. Nyawa yang terlindungi atau harta yang terlindungi, termasuk hartanya kafir zimmi. Demikian pula kalau dia ini bukan zimmi, dia orang yang sedang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Dia tidak berada di negerinya kaum muslimin, dia ada di negerinya dia sendiri, tapi sedang ada perjanjian damai, tidak saling serang. Nah, harta yang ada di negerinya dia ini terjaga dalam kacamata Islam. Harta yang terpelihara, nyawanya dia juga terpelihara. Contohnya misal antara negara ini dengan misalnya Australia, ada perjanjian untuk damai, tidak dalam kondisi perang, saling menghargai, ya, saling menjaga keamanan warga masing-masing. Warga Indonesia yang pergi ke sana dipelihara nyawanya, dipelihara hartanya. Warga sana yang ke sini juga begitu. Nah, ketika ada misalnya salah satu dari warga Indonesia ini yang pergi ke sana, maka tidak boleh dia melanggar kehormatan orang-orang Australia, baik dari segi hartanya maupun dari nyawanya, karena ada perjanjian damai di sini. Jenis kafir yang ketiga yang non harbi adalah musta'man. Musta'man ini orang kafir yang awalnya tinggal di negara kafir, dia minta izin atau diundang untuk datang ke negara Islam dengan jaminan. Selama beberapa waktu, selesai keperluannya, dia pulang lagi ke negaranya. Nah, ini juga terpelihara harta dan jiwanya, gak boleh diganggu-gugat. Jadi yang halal darahnya itu cuman jenis kafir yang pertama ini, kafir harbi yang sedang terlibat perangan dengan kaum muslimin, ya, harta mereka termasuk ghanimah, termasuk fai, ya, ketemu di mana, namanya perang kok, ya, namanya perang itu dibunuh kalau bertemu, ya, musuh, ya, halal dibunuh, tapi selain ini haram, tidak boleh, harus ada alasan syar'i dulu, karena hukum asalnya darah mereka dan harta mereka itu terlindungi. Jadi yang dibatasi di sini adalah harta, dan termasuk yang terlindungi juga jelas kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin secara umum itu terlindungi, nggak pakai dikecuali-kecualikan kalau muslim. Ya, justru dikecualikannya itu ketika dia melakukan pelanggaran-pelanggaran berat. Tapi kalau tidak melakukan pelanggaran berat, maka pada dasarnya mereka ini seluruh kaum muslimin terjaga harta dan jiwanya. Wal aslu fil abda'i wal luhumi wan nafsi lil wal amwali lil ma'sumi tahrimuha. Ini masih ada hubungan dengan kaidah yang sebelumnya. tahrimuha. Maksudnya semuanya itu hukum asalnya adalah haram, tidak boleh dilanggar. Hatta yaji al-hillu, sampai datang penghalalan, alasan yang menghalalkan itu semua. Fafham hadakallahu ma yumallu. Maka fahamilah ini, semoga Allah memberimu hidayah. Naam. Baik. Nah, apakah hukum asal daging itu diharamkan ini ijma'nya ulama? Jawabannya tidak. Ini menurut sebagian fuqaha, ya, madhab ba'dil fuqaha. Menurut mereka bahwasanya hukum asal daging itu haram. Mereka berdalil di sini dengan hadisnya Adi bin Thabit radhiyallahu anhu. Adi bin Hatim At-Ta'i, yang dahulunya Nasrani kemudian masuk Islam, dan dia punya kebiasaan berburu. Ya, kebiasaan apa? Berburu. Dia bertanya kepada Nabi SAW tentang bagaimana berburu menggunakan anjing pemburu. Kata Nabi, "Idza arsalta kalbakal mu'allam," kalau engkau melepas anjingmu yang sudah terlatih untuk berburu, al-kalb al-mu'allam, kama qala Allah Ta'ala, "Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarihi mukallibin tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah fakulu mimma amsakna 'alaikum wa dhkuru ismallahi 'alaih." Maka makanlah hewan-hewan yang ditangkap oleh binatang-binatang pemburu yang kalian latih, yang sudah terlatih itu. Kita dibolehkan untuk memakan. Dan ini faedah tentang urgensi ilmu. Ilmu itu menjadikan hatta binatang pun naik kelas gitu ya. Anjing yang tidak terlatih, ya, status binatang tangkapannya tidak sama dengan anjing yang terlatih. Sama-sama anjingnya, mungkin sama belinya di tokonya juga sama, saudara kembar juga ini anjing, mungkin orang tuanya dia sama, cuma ini satu sudah dilatih dengan cara tertentu. Kriterianya apa anjing itu dianggap terlatih atau tidak terlatih? Para fuqaha menjelaskan anjing yang terlatih itu idza ursila irtasal. Kalau disuruh tangkap gitu, lari dia. Ketika dikasih kode suruh berhenti, dia berhenti. Dan ketika dia menangkap hewan yang dimaksud, maka tidak dia makan sendiri. Ditangkap nunggu tuannya datang. Itu namanya anjing yang terlatih. Berapa kali seekor anjing itu dinyatakan terlatih? Harus diperintah untuk nangkap dan untuk berhenti sampai berapa kali? Kata sebagian fuqaha, 3 kali. Sudah dites 3 kali, disuruh jalan lari-lari, suruh berhenti-berhenti, dianggap dia terlatih. Ada yang bilang cukup 2 kali. Nah, ada perbedaan gak? Jelas ada perbedaan. Ya, ini ketika prakteknya itu pada kali yang ketiga. Pada kali yang ketiga ini, menurut mereka yang 2 kali sudah cukup, yang ketiga boleh. Tapi bagi yang mengatakan 3 kali dulu baru dianggap terlatih, maka yang ketiga belum boleh menjadi apa namanya, buruan yang halal dimakan. Nah, ala kulli hal, Nabi SAW menjelaskan, "Idza arsalta kalbakal mu'allam," kalau engkau melepas anjingmu yang sudah terlatih untuk berburu tadi, "fawajatta ma'ahu ghairahu faqatal fala ta'kul." Tapi kemudian setelah kau datangi, ada anjing lain yang ikut menerkam binatang itu, maka jangan kau makan. Loh, kenapa? Bukankah ada kemungkinan yang membunuh binatang ini adalah anjing saya, bukan anjing yang lain itu? Ada kemungkinan. Tapi kenapa Nabi tidak memperhitungkan kemungkinan itu dan menganggap itu kemungkinan kecil? Ya. Kalau ada 2 anjing di situ, kemungkinan bahwa itu diburu oleh anjingnya dia itu maksimal berapa? 50%. Ya, karena ada 2 anjing. Berarti 50% sisanya ini yang membunuh adalah anjing yang lain, yang bukan anjing terlatih. Nah, dan di sini Nabi tidak mengizinkan binatang itu untuk dimakan. Berarti dalam masalah daging hewan buruan itu dianggap terlarang dulu. Sampai kita yakin bahwasanya itu melewati proses yang halal. Di sini yang ada adalah syak, keragu-raguan, belum menjadi keyakinan. Maka yang berlaku adalah hukum asalnya. Ini menunjukkan bahwa hukum asalnya daging binatang itu adalah tidak boleh dimakan. Tentunya selain binatang air loh ya. Kalau binatang air ini kita kecualikan. Ini binatang darat yang dimaksud. Karena kalau ikan, binatang laut itu hukum asalnya halal. Wa tahuru ma'hu al-hillu maitatuhu. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu. Mata'an lakum walis sayyarah. Wa hurrima 'alaikum saydul barr ma dumtum huruma. Binatang tangkapan dari laut itu halal buat kalian. Demikian juga makanan laut. Makanan laut itu maksudnya sesuatu yang didapatkan tanpa ditangkap, sudah mati mengapung diambil, namanya makanan laut. Tapi kalau ikan itu dipancing atau dijaring, namanya buruan laut. Taib. Ini salah satu dalilnya jumhur ketika mengatakan hukum asalnya itu haram. Karena Nabi menjelaskan di sini, fa'innaka la tadri ayyahuma qatal. Karena kau enggak tahu mana di antara anjing ini yang menewaskan mangsa itu. Demikian juga ketika ditanya tentang berburu dengan anak panah, boleh enggak kita memakan hewan yang diburu dengan anak panah? Kata Rasulullah SAW, kalau engkau memanah seekor binatang dengan anak panahmu, kemudian misalnya burung misalnya ya, dipanah jebret dari kejauhan, baru ditemukan 2 hari kemudian, misalnya jasad burung ini baru ditemukan 2 hari kemudian dan tidak ditemukan pada jasad burung ini kecuali bekas panah kita saja dan jatuhnya di tanah, maka kita boleh makan. Tapi kalau dia jatuhnya di air, ketemu-ketemu loh, kok di bawahnya ada kolam ternyata, ini matinya kena panah saya atau mati tenggelam, gak jelas. Fala ta'kul, kata Rasulullah, jangan kau makan. Demikian juga aplikasinya, seseorang yang berburu menembak misalnya di bukit, dia kelihatan ada kambing gunung misalnya ya. Ditembak kena kakinya, kepleset dia, jatuh, glundung, datengin, udah mati dia. Nah, ini matinya karena ketembak atau mati karena jatuh dari ketinggian? Nah, kita enggak bisa memastikan matinya karena ketembak atau enggak usah kena kakinya lah, kena badannya. Nah, apakah begitu kena dia langsung mati dulu baru jatuh? Atau itu dia masih hidup kemudian karena hantaman-hantaman itu dia baru mati. Ini semua sifatnya kemungkinan. Kasus-kasus seperti ini tidak menjadikan binatang itu halal. Ya, ini menunjukkan bahwasanya al-asl fi al-luhum itu at-tahrim. Demikian juga kita diberi hadiah oleh orang ateis daging sapi. Enggak ada mereknya, enggak ada bungkusnya, enggak ada apa-apanya. Halal apa haram? Hah? Ada enggak indikasi-indikasi misalnya yang bisa kita jadikan sebagai alasan untuk merojihkan kondisi daging ini? Misal dia adalah orang ateis yang sudah lama tinggal di daerah itu, misalnya ini ya. Dan di daerah itu yang jual daging sapi cuma 1 orang Muslim. Gak ada yang jual daging sapi kecuali dari orang ini. Misalnya nih, kalau ada kondisi seperti itu, maka hukum asalnya ya paling dia beli dari sana. Gitu loh. Tapi kalau dia datang dari luar negeri, baru datang, tetangga baru, tok. Misalnya dia mau sowan gitu ya, kenalan, dia ngasih daging. Wah, dari mana nih dagingnya ini? Kita nggak ngerti ini, nggak ada negara asal usulnya nggak jelas, daging apa juga nggak jelas, maka hukum asalnya adalah haram. Nah kalau daging itu dikasih oleh seorang muslim, kita tahu ini yang ngasih muslim, cuman kita nggak tahu apakah daging ini disembelih dengan baik dan benar oleh dia ataukah tidak, hukum asalnya? Hah? Kayaknya ada yang bilang haram deh. Halal apa haram? Hah? Tapi yang bilang haram? Takut mesti kalau ditanya. Siapa yang bilang halal? Yang dia bilang haram. Kenapa? Hatat dari muslim? Gitu. Yang dia suka makan sate enggak? Bukan harus indikasi dia menyembelih dengan benar. Indikasi asal usul daging itu boleh dimakan. Ya. Nah, di sini kalau ente bilang hatta yang ngasih daging itu muslim, hukum asalnya haram sampai ente yakin, berarti kita enggak boleh jajan di warung-warung. Enggak nyangka kaum muslimin, sampai kita pastikan dulu dari mana nih dagingnya ini. Ada masyakkah? Masyakkah. Hukum asalnya adalah, ini kaidah juga, kullu fi'lin sadara min ahlihi fal aslu fihi as-sihhatu was-salamah. Kullu fi'lin, setiap perbuatan yang berasal dari ahlinya, maka pada dasarnya dia itu dianggap sah dan selamat. Menyembelih dalam syariat itu yang dianggap ahli dua macam manusia, muslim atau kitabi. Muslim atau ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Yang benar-benar Yahudi, benar-benar Nasrani ya. Muslimnya juga benar-benar muslim. Bukan cuman KTP-nya. Bukan cuman paspornya. Tapi benar-benar muslim, benar-benar ahli kitab, maka dia termasuk ahlun lidzabah. Ya. Nah, ketika ini yang ngasih ini muslim, berarti hukum asalnya halal gitu loh. Yang ngasih ahli kitab, benar di ahli kitab, rajin ke gereja, Yahudinya rajin ke tempat ibadahnya Yahudi, hukum asalnya halal. Nabi dikasih daging sama perempuan Yahudi, dimakan sama Nabi, padahal diracun. Ya kan? Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita, ada sebagian orang yang baru masuk Islamnya Rasulullah, dia ngirimin daging. Kita enggak tahu apakah mereka ini ketika nyembelih nyebut nama Allah apa enggak. Kata Rasulullah, "Samillah anti wa kuli." Ya sudah, kamu bacakan bismillah, kemudian kamu makan daging itu. Karena hukum asalnya daging itu diberikan oleh seorang yang sudah masuk Islam. Baik. Ini berkaitan dengan masalah daging. Nanti kita lanjutkan yang lain-lain dalam pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa sallam.